Bismillahirrahmanirrahim. Adik mana lah? Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan bahwasanya ada di antara manusia yang mereka menyembah bebatuan dan pepohonan. Ya. Di sini kita ambil faedah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Ya. Apa pendapat kalian tentang Lata, Uzza, dan Manah? Itulah tiga yang berlainan sesembahan dari sesembahan kaum musyrikin. Ya. Pada pertemuan yang lalu, ya, kalau Lata, ya, Lata dengan tanpa ditasydid, ya, tahu tasydid, ya, tasydid itu angka seperti huruf tiga terbalik, ya, tasydid, ya, Lata dengan tidak mentasydid taknya, ya, ini peribaratan sesembahan apa, dari apa, dari batu yang diukir, ya. Di sini kita ambil faedah, ya, yang namanya Lata ini merupakan batu, ya. Jadi Lata ini di sini adalah batu. Nah, ini dalilnya bahwasanya ada manusia ini yang menyembah batu, ya. Bahwasanya batu yang diukir, ya, yang dibangun di atasnya rumah, ya, kemudian dibikin kemah atau kelambu seperti layaknya apa? Seperti layaknya Ka'bah, ya. Jadi mereka membikin, ya, sesembahan, yaitu batu yang diukir tadi yang dibangun di atasnya rumah, kemudian dikasih kelambu, ya. Seperti kehidupan kita sekarang, ya. Di zaman kita sekarang ini juga masih ada, ya, kuburan-kuburan, bebatuan, pepohonan, ya, kalau di Banjar dikasih kain apa? Kain kuning. Kalau di Jawa dikasih apa? Hah? Sama. Masa? Pengen lihat ada yang putih juga, ya kan? Ada yang putih, ada yang apa lagi? Iya. Dan seterusnya, ya. Masing-masing daerah mungkin mempunyai perbedaan masing-masing. Ya, sama intinya. Ya, sama intinya mereka apa? Membuat sesembahan dari batu tadi. Kemudian, ya, ini kalau yang taknya tidak ditasydid, ya. Taknya diringankan, ya, tanpa ditasydid. Ini batu artinya. Nah, sekarang kalau lat, ya, membacanya afara'aytumul Lata wal Uzza, ya, dengan dikasih tak bertasydid, ini apa? Adalah, ya, seorang laki-laki soleh, ya, yang dia dahulu, ya, berbuat kebaikan kepada kaum yang beribadah dahulu, ya, dahulu sebelum Islam. Ya, kaum musyrikin pun masih, ya, beribadah, bertawaf di sekitar Ka'bah. Nah, yang namanya Lata ini dia ini seorang laki-laki soleh yang dahulu membuat adonan, ya, sawik. Apa itu sawik? Bubur, ya, bubur yang dibikin dari roti dan daging campurannya, ya, dibikin. Jadi ada emang namanya sawik, ya, yang terbuat dari roti dan daging, ya, bubur. Jadi orang makan itu masya Allah kenyang, ya, enak sekali memang, ya, sawik namanya. Wa yut'imuhu lil hujjat, dan dia memakan dan dia memberi makankannya atau memberinya kepada para haji. Nah, ketika orang-orang soleh tadi meninggal, maka mereka pun membangun di atas kuburnya rumah, ya, dan menutupinya kainnya seperti ini sudah di zaman kita sekarang, ya. Oleh karenanya mereka di sini mereka disebut menyembah Latta, ya. Yani Latta ya Luttu, ya, orang yang membuat adonan, ya, orang yang buat adonan. Latta ya Luttu, orang yang membuat adonan tadi. Ketika mati atau meninggal, ya, dikuburnya dibangun, ya. Di Banjar ini paling banyak yang kita lihat kuburan yang dibangun. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bahkan sekarang ini, ya, kita lihat dibangun, ya, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan kayaknya itu dari pemerintah kita membiayainya. Allah Ta'ala bisawab, ya. Kenapa katanya untuk sejarah, ya. Untuk sejarah. Allah Ta'ala bisawab. Kemudian Al-Uzza. Ya, Al-Uzza ini adalah sebuah pohon, ya. Yang dari apa pohonnya? Pohon salam, ya. Wallah ta'alam, apakah pohon salam seperti yang di depan kita ini ada pohon salam, ya, ada tumbuh pohon salam. Wallah ta'alam, apakah itu yang dimaksud? Ya, oh ya, sebelumnya, kalau Latta ini sesembahan siapa? Bani siapa? Bani Saqib, ya. Dan bani-bani yang di dekatnya, ya. Ini sesembahan Bani Thaqib, ya. Dan di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya setiap kaum musyrikin itu, ya, ini coba, mereka berselisih dalam Tuhannya. Ya, kalau kita apa enak, ya? Tuhan kita apa? Allah saja, satu saja. Lah kaum musyrikin yang satu membanggakan Latta, yang satu membanggakan Latta, yang satu Uzza, dan tadi itu di mana nanti? Nah, ini mereka masing-masing mempunyai sesembahan yang mereka banggakan. Lalu siapa yang menang di antara mereka ini? Hah? Siapa yang pemenangnya? Padahal, ya, mereka menyembah sesuatu yang mati atau benda yang tidak bergerak. Nah, adapun Uzza, ini adalah sebuah pohon dari pohon salam yang terletak di Wadi Nakhlah, ya, antara Mekah dan Taif, ya, yang mana di sekitarnya, ya, dibikin bangunan dan juga sama, ya, dikelambui juga, ya, dikelambui, ya, dan juga memiliki juru kunci juga, ya, sama seperti Latta juga memiliki juru kunci juga. Nah, bedanya sini apa? Tambah lagi sini kesyirikannya. Di dalam pohon tadi ada setan menunggunya, ya. Bahkan disebutkan penunggunya ini perempuan, setan perempuan. Jadi kalau kita meminta doa, disautinya kan? Ya, kamu harus melakukan ini dan itu, ya, diceritakan. Tambahnya kita yakin, ya, wah, betul-betul Tuhan ini, ada suaranya. Padahal kata para ulama, di dalamnya itu ada syaitan yang mengajak berbicara manusia. Dan orang-orang bodoh, ya, orang-orang kaum musyrikin dahulu yang mereka tidak faham agama, mereka menyangka bahwasanya itulah Tuhan mereka. Padahal apa? Di situ syaitan, lah, yang mengajak mereka, yang mengajak bicara mereka dalam rangka untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Dan ini adalah sesembahan atau berhala yang dimiliki Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Ini namanya siapa? Sembahan Quraisy, Uzza, ya. Kemudian mana? Ya, kalau Bani Sakit tadi sembahannya namanya apa? Lata, ya. Lata atau Latta. Dan mana? Ini adalah batu yang besar, ya. Yang terletak, ya, dekat dengan Jabal Qudait, ya. Antara Mekah dan Madinah, ya. Antara apa? Mekah dan Madinah. Dan dahulu, ya, berhala ini adalah berhalanya Bani Khuza'ah atau kabilah Khuza'ah, Bani Aus dan Bani Khazraj. Khazraj, ya. Di sini, ya, mereka pun, ya, berihram di sana, ya, untuk menyaingi apa? Menyaingi Ka'bah, ya. Di sini mereka berihram di sana, tawaf di sana dan menyembah selain Allah di sana. Nah, kira-kira ini Bani Aus, Bani Khazraj-nya di mana? Di Madinah, ya. Inilah Bani Aus, Bani Khazraj yang dahulunya perbuatan mereka menyembah berhala, namun kedua bani tadi adalah pembela Islam, ya. Pembela Islam atau yang disebut dengan juga golongan apa? Al-Ansar, ya. Jadi Al-Ansar itu ada dua, Bani Aus dan Bani Khazraj yang paling banyaknya, berdua ini. Dari dahulu sampai datang Islam, ya, masih berperang mereka berdua ini. Baru setelah Islam, ya, berada di kota Madinah, barulah Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Fa hadhil asnamu thalathatu hiya akbaru asnamil arab. Maka tiga berhala inilah, tiga patung-patung atau sembahan-sembahan inilah, dia itulah yang paling besarnya, ya, bagi berhala, yang berhala yang paling besarnya bagi orang-orang Arab. Qala Allah taala, afa ra'aytumul lata wal uzza wa manah, ya. Apakah pendapat kalian tentang Lata, Uzza dan Manah? Hal agnatkum syai'a, ya. Apakah si Lata, si Uzza, si Manah tadi, apakah mereka mencukupi kalian tentang sesuatu? Ya. Hal nafa'atkum, apakah mereka juga memberikan manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum, apakah mereka tadi juga menolong kalian? Hal kanat takhluq wa tarzuq wa tuhyi wa tumit, apakah mereka tadi, ya, si Lata, si Uzza, si Manah tadi, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang memberikan rezeki kepada kalian, yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, madza wajadtum fiha, maka apa yang kalian dapatkan dari berhala-berhala kalian tadi? Hadza min babil inkari wa tanbihul uqul ila an tarji'a ila rusydiha. Ini merupakan adalah bab, ya, tentang pengingkaran dan tentang peringatan, ya, terhadap akal-akal agar mengembalikan kepada jalannya yang lurus, ya. Ini, ya. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra, ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kaum musyrikin, ya, dan bertanya kepada kaum muslimin sekarang juga, afara'aytum, ya, kalau mereka memang melakukan seperti ini, afara'aytum, ya, apakah pendapat kalian tentang si Lata, si Uzza, si Manah, ya, yang tiga berhala tadi? Apa pendapat kalian? Apakah mereka yang menciptakan kalian? Jawabannya apa? Tidak perlu kita jawab, ya. Semua kita menjawab, semua kita pasti apa? Mengetahuinya, ya. Apakah kuburan yang diagung-agungkan dibangun, kemudian dikasih kelambu, kemudian dimintai, itu bisa memberikan jawaban, bisa memberikan manfaat, ya? Adakah kira-kira, misalnya, ya, ya, kuburan, ya, tolong saya mau minta mobil, datang kuburannya bawa mobil. Ya, ini tidak akan mungkin, ya. Ini tidak akan mungkin. Ataukah kita juga meminta dari kuburan, ya. Aku Nina belum punya istri. Berikan aku istri yang soleh. Tidak akan mungkin, ya, benda mati memberikan tadi. Bahkan kalau kita mau, kita yang bisa memudaratkan kuburan tadi. Kita yang bisa menghancurkan batu tadi. Kita yang bisa menebang pohon tadi dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena semuanya tadi hanya benda-benda apa? Benda-benda mati. Ya. Fa hadhi innama hiya sakhratun wa syajaratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala darrun makhluqatun. Ya. Maka hanya saja, ya, mereka itu atau sesembahan-sembahan tadi, patung-patung tadi, berhala-berhala tadi, itu adalah sokhrah, batu, ya, syajarat, batu-batu, syajarat, pepohonan yang tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga untuk memberikan mudarat. Makhlukatun, ya, mereka semua itu adalah makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau sesuatu yang diciptakan, ya, apalagi yang benda mati, ini tidak bisa menciptakan, ya. Yang bisa menciptakan itu, ya, yang sempurna itu namanya Khalik, ya. Al-Khalik itu apa? Allah saja. Walamma jaa Allahu bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrafah أرسل المغيرة ابن شعبة وأبا سفيان ابن حرب وأبا سفيان ابن حرب إلى اللات في الطائف فهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka coba lihat, ya, tatkala Allah Subhanahu wa Taala datang dengan keislaman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka atau membebaskan Mekah yang mulia, arsalal mughirah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutus Mughirah ibnu Syu'bah, ya, dan Abu Sufyan ibnu Harb, ya, kepada Lata, ya, di mana? Di Taif, ya, di Taif. Bani siapa yang punya ini? Bani Thaqif, ya. Fahadamaha, ya, mereka fahadamaha, maka mereka berdua, siapa tadi? Mughirah dan Abu Sufyan, menghancurkan berhala yang namanya apa tadi? Lata tadi, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalida ibnil walidi ilal Uzza fahadamaha wa qata' al ashjara وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتدلهم. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutus siapa? Khalid, ya. Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid apa gelarnya? Hah? Saifullah, ya, pedangnya Allah, kepada Uzza, maka dia pun menghancurkannya dan memotong pohon tadi, pohon Uzza tadi, pohon apa namanya? Pohon dari pohon salam, ya. Kayaknya sama sih, ya. Allah Ta'ala seperti yang di depan ini, tapi besar mungkin. Wa qatala jinniyah, ya, dan membunuh, ya, jin perempuan tadi, ya, yang dia dahulu, ya, mengajak berbicara manusia dan menyesatkan manusia. Wa mahaha an akhiriha. Walhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa Taala, ya, menghapuskan dari akhirnya. Allah Taala apa yang maksudnya? Walhamdulillah. Yang lain apa? Akhiriha semoga. Sama, ya. Dan ya, berarti ini perbuatan Khalid ya. Dan Khalid pun menghapuskan dari sampai mungkin ya sampai akhirnya, sampai habis maksudnya mungkin Allah Ta'ala walhamdulillah. Wa arsala Aliya ibni Abi Talibin ila Manah fahadamaha wa mahaha. Ya. Mungkin ini menghapuskan sampai ke akar-akarnya ya tadi ya. Wa mahan akhiriha, dan menghapuskan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus Ali ibni Talib kepada Manah. Ya. Manah, kalau Uzza tadi sesembahan siapa? Sembahannya Quraisy ya. Kalau mana sembahan siapa? Sembahan Bani Aus ya, dan Khajraj. Ya, inilah mereka yang paling banyak masuk Islam setelahnya. Ya, dan Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib kepada mana? Maka dia pun menghancurkannya wa mahaha, dan menghapuskannya juga mungkin sampai ke akar-akarnya juga. Wa ma anqadhat nafsaha fa kaifa tunqidu ahlaha wa 'ubbadaha. Nah, ini ya. Dan apa yang tidak mampu ya, berhala-berhala tadi ya. Si Lata, si Uzza, si Manah ya. Yang berhala-berhala tidak mampu mereka untuk menolong diri mereka sendiri, maka bagaimana ya mereka, si Uzza, si Manah, si Lata, mampu untuk menolong orang-orang ya yang mengikutinya dan orang-orang yang menyembahnya. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang Lata, Uzza dan Manah? Ya. Ya, yang ketiga dari yang terakhir, aina dhahab, aina dhahabat? Ya, hal naf'atkum? Hal mana'at nafsaha min junudillah wa juyushil muwahhidin? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Istifham ingkari namanya. Kata para ulama, istifham ingkari. Istifham ingkari ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena tujuannya untuk merendahkan dan menghinakan para pelakunya. Ya. Karena sudah akal sehat kita sudah pasti mengetahuinya. Aina dhahabat, kemana mereka pergi sekarang? Setelah Mughirah dan Abu Sufyan menghancurkan siapa? Menghancurkan Lata. Kemudian Khalid bin Walid menghancurkan Uzza. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghancurkan siapa? Manah. Mana perginya mereka sekarang? Ya, mana Tuhan kalian sekarang? Hal nafa'atkum? Apakah mereka memberikan manfaat bagi kalian? Apakah hal manat nafsaha? Apakah mereka bisa ya membela dirinya, ya, menghalangi ya dari tentara Allah, ya, pasukan Allah dan tentara Allah, pasukan Allah dan tentara al-muwahhidin, ya, tentara dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Wa hadha fi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjara wal ahjara. Nah, di sini kita ambil faedah, maka di sinilah ya terdapat padanya dalil bahwasanya di sana ya ada manusia yang mereka menyembah bebatuan, menyembah pepohonan dan bebatuan. Bal inna hadhil asnama ya ats-tsalatsah kanat hiya akbaru asnami asnamihim. Bal, bahkan ini tiga berhala tadi ya, sesungguhnya ini adalah berhala-berhala tiga ini adalah dahulunya adalah berhala yang paling besarnya dari berhala-berhala mereka ya. Ingatkan ini. Jadi mereka itu ya, kalau menyembah berhala tidak cukup dengan satu berhala ya. Jadi ada yang paling besarnya, sebagaimana juga disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim ya. Kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, ketika pasukan atau ketika kaumnya tadi ya berpesta ria ya, melakukan upacaranya, maka masuklah Nabi Ibrahim ke tempat penyembahan berhala-berhala tadi. Semua berhala tadi dikapakinya. Ya. Dihancurkannya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dikalungkan kapak tadi ke mana? Ke leher yang paling besarnya. Ya. Habis itu datanglah mereka, dan ada ternyata di antara kaumnya tadi melihat yang terakhir masuk tadi adalah Ibrahim. Dia panggil, dipanggillah Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kenapa? Ya, berhala kami rusak, kata mereka. Terus, kamu kan yang terakhir yang masuk, kamu yang melakukannya, kata Nabi Ibrahim. Coba lihat, ya, kapaknya tadi menggantung ke siapa? Yang besar. Tanya dia. Kalau memang dia bisa, apa? Kalau memang dia bisa bicara, bisa melakukan, langsung tertunduk. Ya, karena mereka tidak bisa lagi, sudah membantah Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka untuk apa? Mencoba untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan begitulah ceritanya. Wa ma'a hadza mahaha Allahu minal wujud. Ya. Dan bersamanya demikian, walaupun mereka besarnya tadi, ya, paling besarnya Allah Ta'ala besarnya sebagaimana, bagaimana besarnya, ternyata disebutkan ini paling besarnya, berarti besar sekali memang. Dan bersamaan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkannya dari wujud mereka. Wa ma dafa'at anha wa la naf'at ahlaha faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa lam tamna'uhum asnamihim wa lam tamna'uhum asnamuhum. Ya. Dan ya, mereka tadi, berhala-berhala tadi, ya, tidak bisa membela diri mereka, ya, tidak bisa membela para penyembahnya tadi, tidak juga bisa memberikan manfaat para penyembahnya tadi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka, ya, dan menghancurkan mereka, wa qatalahum, hancurkan mereka, wa lam tamna'uhum asnamahum, dan asnamuhum, ya, dan berhala-berhala mereka, berhala-berhala yang mereka sembah tadi tidak mampu untuk menghalau, ya, pasukan kaum muslimin tadi, ya, pasukan al-muwahidin tadi, pasukan tauhid tadi. Fahada fihi mastadalla lahu syekhu rahimahullah anna hunaka may ya'budul ahjara wal asjara. Maka ini terdapat padanya, ya, yang mana Syekh rahimahullah, siapa Syekh rahimahullah tadi? Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, masya Allah, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, ya, melapangkan kubur beliau, ya, yang mana kaum muslimin, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dakwah beliau sampai sekarang, ya, masih menjelek-jelekkan beliau, ya, tidak faham, ya, dengan beliau, ya, tidak faham dengan Islam yang sebenarnya ini. Siapakah beliau ini? Beliau inilah salah seorang ulama yang bahkan para ulama bersepakat, ya, beliaulah mujaddid, ya, beliau pembaharu di zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau mengambil dalil darinya, ya, bahwasanya di sana ada manusia, ya, ada orang-orang yang mereka menyembah bebatuan dan pepohonan. Ya subhanallah, basyarul uqala ya'budunal asjara wal ahjara al jamidah allati laysa fiha uqul, allati laysa fiha uqulun wa laysa fiha harakatun wala hayatun aina uqulul basyari. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Ya subhanallah, ya, wahai maha suci Allah, ya, basyarun uqala, ya, wahai orang-orang yang berakal, ya, manusia yang berakal, ya, yang mereka menyembah pepohonan dan bebatuan al-jamidah, ya, dari benda-benda mati, ya, yang tidak bergerak, allati laysa fiha uqul, ya, yang tidak punya akal, walaysa fi harakat, ya, dan tidak punya juga gerakan, tidak bergerak, wal hayat, dan juga tidak hidup, kemana akal-akal manusia mereka? Ya, ta'ala Allah, ya, sungguh maha tinggi Allah, amma yaquluna uluwan kabira, dari apa-apa yang mereka ucapkan uluwan kabira, ya, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Mungkin sampai sini dulu ya. Besok kita bacakan hadis Abi Waqid Al-Laitsi ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.